بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Khairuddin a'azakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan-kenikmatan, atas semua rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah, tanpa halangan apapun, tanpa adanya kendala yang berarti, kita masih bisa kembali berjumpa dan berkumpul di salah satu majlis dari majalisul ilm, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Khairuddin a'azakumullah, seorang muslim yang muwaffaq, seorang muslim yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah seorang hamba yang mewujudkan kesempurnaan keislaman dan keimanan yang ada pada dirinya. Seorang mukmin yang sejati adalah seorang mukmin yang memperhatikan kualitas daripada keislaman dan kualitas dari keimanan yang ada pada dirinya. Dan kualitas keislaman seseorang itu tegak akan terwujud dengan dia mengamalkan dan memperhatikan 5 rukun Islam. 5 rukun Islam yang sudah tidak asing di kalangan kaum muslimin, yaitu bersyahadat, 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan berhaji ke Baitullahil Haram. Dengan 5 prinsip ini, dengan 5 rukun ini, apabila seorang hamba itu mewujudkannya, mengamalkannya sebagaimana mestinya, sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka dengan itu akan sempurna keislaman yang ada pada dirinya. Demikian pula keimanan seseorang, kualitas keimanan seseorang itu akan menjadi baik, kualitas keimanan seseorang itu akan terjamin dengan dia melakukan dan mewujudkan 6 rukun keimanan. Yang 6 rukun keimanan ini juga masyhur, dikenal dan diketahui oleh seluruh umat Islam, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda, yang menjelaskan tentang 6 rukun iman, yaitu al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitab sucinya, beriman kepada para utusannya, beriman kepada hari kebangkitan, dan beriman dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik atau yang buruk. Apabila seorang hamba mewujudkan 6 rukun ini, mewujudkan 6 pilar ini, maka keimanan yang ada pada dirinya itu akan berkualitas, keimanan yang ada pada dirinya itu akan terjamin dan terjaga. Khairuddin azzaqumullah, dan di antara rukun iman yang paling penting yang harus dan wajib bagi seorang hamba untuk meyakini dan mengamalkannya adalah keimanan yang terakhir, yaitu al-iman bil qada'i wal qadar. Al-iman, keimanan dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Keimanan terhadap takdir, keimanan terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala min ahammil arkan, termasuk rukun yang paling penting. Dan bukti yang menunjukkan bahwasanya beriman dengan takdir merupakan termasuk dari rukun yang paling penting adalah dikafrati wurudihi fil nususis syar'iyyah. Karena banyak sekali disebutkan keimanan yang satu ini dalam dalil-dalil syariat, baik di dalam Al-Quran atau di dalam ahadis as-sahihah, itu banyak sekali menyebutkan tentang kewajiban dan anjuran untuk beriman dengan ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sebagaimana yang tadi kita sebutkan hadisnya, hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dalam hadis tersebut dikisahkan bahwasanya Jibril alaihi salatu wassalam tiba-tiba datang mendatangi majlisnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika itu Jibril, beliau menjadi atau merubah wujudnya menjadi seorang laki-laki yang asing. Tidak ada satupun sahabat yang mengenali orang itu. Tidak ada satupun dari kalangan orang-orang yang hadir di majlis ketika itu yang mengenali malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Beliau pun datang, kemudian duduk di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengajukan beberapa pertanyaan. Dan di antara pertanyaan yang diajukan oleh Jibril alaihi salatu wassalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tentang rukun iman. Dia mengatakan, akhbirni 'anil iman, wahai Muhammad, jelaskan kepadaku apa itu keimanan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Keimanan itu adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan para malaikatnya, beriman dengan kitab-kitab sucinya, beriman dengan utusan-utusannya, dan beriman dengan hari kebangkitan. Dan juga termasuk dari keimanan adalah engkau beriman dengan ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik atau yang jelek. Kalau kita memperhatikan hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan poin yang terakhir, ketika beliau menyebutkan keimanan terhadap takdir, beliau mengulangi lafaz keimanan. Beliau mengatakan, wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan hendaknya engkau beriman, meyakini, mengimani ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik atau yang jelek. Dikarenakan pentingnya bab ini, maka Rasulullah SAW mengulangi kembali lafaz keimanan untuk menunjukkan bahwasanya termasuk dari pilar keimanan, termasuk dari tonggak keimanan adalah dengan kita mengimani dan mempercayai takdir Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang baik ataupun yang buruk. Dan masih banyak lagi khairuddina azzaqumullah dalil-dalil yang menjelaskan tentang anjuran dan perintah untuk beriman kepada takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan al-kalam fi hadzal bab, pembahasan dalam masalah ini, yaitu dalam permasalahan beriman dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, fihi umurun katsirah, di dalamnya banyak sekali poin pembahasan. Dan di sini kita akan membahas beberapa poin yang berkaitan dengan al-imanu bil qadar, berkaitan dengan beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa illa pembahasan tentang keimanan terhadap takdir banyak sekali para ulama yang telah membukukannya secara khusus. Banyak di kalangan para ulama yang menulis karya-karya tulis menjelaskan secara khusus tentang satu keimanan ini, yaitu beriman kepada ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita akan membahas dan mempelajari beberapa poin yang penting yang wajib bagi kita untuk memperhatikan dan meyakininya, dan kita berharap semoga poin-poin tersebut sudah mewakili yang lainnya. Pembahasan yang pertama dalam pembahasan keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala adalah ta'riful qadar istilahan syar'iyyah. Pengertian takdir Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mendengarkan takdir. Semua orang kalau mendengarkan kalimat ini takdir, semua tahu takdir, paham. Namun sekarang kita ingin membahasakan apa itu takdir, apa itu takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita banyak di kalangan mereka yang mendefinisikan tentang kalimat takdir. Mereka mendefinisikan sesuai dengan sudut pandang mereka masing-masing. Dan di sana ada satu definisi yang mencakup semua definisi tersebut. Satu definisi, satu makna, satu hakikat yang mencakup semua definisi yang disebutkan oleh para ulama. Yaitu disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Ibrahim Al-Hamr Habibullah Ta'ala. Beliau mengatakan, yang dimaksud dengan takdir adalah huwa taqdirullahi lil asya'i fil qidam. Takdir itu adalah ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditentukan pada masa yang telah lampau. Wa 'ilmuhu annaha sataqa fi awqatin ma'lumah. Dan takdir itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala yang mencakup segala sesuatu yang ada. Allah mengetahui semua akan terjadi pada waktu yang telah ditentukan. Wa 'ala sifatin makhsusah, dan ketentuan Allah itu mencakup Allah mengetahui segala sesuatu akan terjadi sesuai dengan sifat-sifat yang telah ditentukan. Wa kitabatuhu dzalik, dan Allah telah menulis semua ketetapan tersebut. Wa masyiatuhu lahu, dan Allah telah menghendaki ketetapan tersebut. Wa wuquha 'ala hasabi ma qaddaraha wa khalaqahu laha, dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan terjadinya ketetapan tersebut sebagaimana yang telah Allah sebutkan dan yang telah Allah tetapkan sebelumnya. Definisi ini sangat panjang, yang kalau kita memperhatikan definisi ini tidak terlepas dari empat perkara. Definisi ini tidak terlepas dari empat perkara. Yang pertama, yang namanya takdir itu mencakup di dalamnya al-ilm, ilmu. Yang kedua, al-kitabah, tulisan. Yang ketiga, al-masyi'ah, kehendak. Yang keempat, al-khalqu, penciptaan. Jadi, hakikat takdir, keimanan terhadap takdir, itu tidak terlepas dari empat perkara. Yang pertama, ilmu. Yang kedua, masyi'ah, kehendak. Yang ketiga, kitabah, tulisan. Yang keempat, al-khalqu, penciptaan. Dan insyaAllah ta'ala akan kita bahas setelah itu pembahasan tentang tingkatan dan rukun beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini definisi berkaitan dengan masalah takdir. Kemudian pembahasan yang kedua berkaitan dengan keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mujmalul i'tiqadil haq fil iman bil qadar. Keyakinan dan prinsip yang benar dalam mengimani ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Hal itu dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa, ucapan beliau yang sangat panjang yang intinya adalah beliau mengatakan, wa mimma ittafaqa alaihi salaful ummah wa a'immatuha, termasuk dari kesepakatan para pendahulu umat ini dan para ulama'nya, ma'a imanihim bil qada'i wal qadar, yaitu beriman dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah khaliqu kulli syai, mengimani bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu. Wa annahu ma syaa'a kan wa ma lam yasha' lam yakun, dan mengimani bahwa Allah menghendaki segala sesuatu, yang dikehendaki akan terjadi, yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Wa annahu yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha', dan beriman bahwa Allah menyesatkan hamba yang dikehendaki dan memberi petunjuk kepada hamba yang dikehendakinya. Wa annal ibad lahum masyi'atan wa qudratan yaf'aluna bi masyi'atihim wa qudratihim, dan beriman bahwasanya hamba itu memiliki kehendak, hamba itu memiliki pilihan dalam tindakan-tindakan mereka. Ma aqdarahu Allahu alaihi ma'a qawlihim innal ibad la yasha'un illa an yasha' Allah rabbul alamin, dan hamba itu melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan kehendak hamba tidak bisa bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala rabb alam semesta. Ini adalah khulasah, kesimpulan dari keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita memperhatikan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini, kita akan menyimpulkan bahwasanya keyakinan yang benar, keyakinan yang sahih, yang disepakati oleh semua para ulama dari zaman dahulu sampai sekarang dan sampai nanti hari kiamat, yang disepakati oleh seluruh umat Islam, adalah menyatakan bahwasanya keimanan terhadap takdir adalah kita beriman Allah menciptakan segala sesuatu. Kita beriman Allah mengetahui segala sesuatu. Kita beriman Allah menghendaki segala sesuatu. Kita beriman Allah menulis segala sesuatu. Dan kita beriman hamba memiliki keinginan dan memiliki kehendak dalam tindakannya. Tidak ada satupun pihak yang memaksa hamba tersebut. Dan kita meyakini bahwa tindakan hamba itu tidak bertentangan dengan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesimpulan dari keimanan yang sahih terhadap ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki kehendak, semua sudah ditentukan. Hamba juga punya kehendak, punya pilihan. Ketika dia melakukan, tidak ada yang memaksa. Namun kehendak dan keinginan hamba tidak akan keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itulah keyakinan yang benar dalam mengimani takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, pembahasan yang ketiga berkaitan dengan keimanan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu arkan wa maratib al-iman bil qadar. Rukun dan tingkatan-tingkatan keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala itu memiliki tingkatan dan memiliki rukun. Seseorang apabila dia mengaku beriman dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib baginya untuk meyakini semua rukun yang ada pada keimanan tersebut. Wajib baginya untuk mengetahui rukun-rukun beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang mengaku beriman dengan takdir tapi dia menentang salah satu dari rukun-rukunnya, maka keimanannya tidak sah. Orang ini tidak dikatakan beriman dengan keimanan yang jujur terhadap ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa arkanuhu arba'atu. Rukun iman terhadap takdir itu ada empat. Rukun iman terhadap takdir itu ada empat. Dan empat ini juga bisa dikatakan sebagai tingkatan-tingkatan takdir. Dan empat rukun ini karena firman Allah Subhanahuwataala sudah kita sebutkan tadi, sudah kita sebutkan isyarat pada empat perkara ini. Yang pertama, rukun keimanan terhadap takdir yang pertama adalah al-ilmu. Al-ilmu, ilmu. Apa maksudnya? Dikatakan oleh para ulama, makna dari ilmu adalah al-iman bi anna Allah alimun bi kulli syai'in jumlatan wa tafsilan. Yang dimaksud dengan ilmu adalah kita meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang umum atau yang terperinci. Sesuatu yang bersifat kulliyat, yang umum, yang global, Allah Subhanahu wa taala tahu. Dan sesuatu yang berkaitan dengan rincian-rincian, sesuatu yang kecil, sesuatu yang detail, Allah Subhanahu wa taala juga mengetahuinya. Allah tahu apa yang akan terjadi. Allah tahu apa yang sedang terjadi dan Allah tahu apa yang telah terjadi. Segala sesuatu yang telah terjadi, Allah mengetahui semuanya, semua rinci-rinciannya, Allah tahu semuanya. Segala sesuatu yang terjadi saat ini, Allah Ta'ala mengetahuinya. Tidak ada satupun yang luput dari ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan segala sesuatu yang akan terjadi nantinya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu. Kaifa kana, wa idza kana, kaifa yakun. Allah Ta'ala tahu bagaimana kalau seandainya dia terjadi, bagaimana rincian-rincian. Kita harus meyakini rukun yang pertama ini, al-ilm. Yakni kita meyakini ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu. Dan prinsip ini diyakini oleh semua pihak. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini akan rukun ini. Namun di sana ada pihak-pihak yang ekstrim, yang menentang ilmu Allah Subhanahu wa taala, bahkan dengan lancang dia mengatakan Allah tidak mengetahui rincian-rincian sesuatu yang ada di muka bumi. Kalau mengetahui secara umum mungkin, tapi rincian-rinciannya Allah tidak tahu. Dan keyakinan ini diasuh oleh orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah, orang-orang pendewa akal. Karena mereka mengukur segala sesuatu dengan akal mereka. Mereka mengira ilmu Allah itu sama dengan pemikiran mereka. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Kalau kata mereka tidak. Allah itu hanya tahu yang umum. Kalau yang rinci-rinci tidak. Contohnya, ya. Allah tahu kalau di dunia ini itu ada yang mati, ada yang lahir. Tapi rinciannya Allah tidak tahu sampai orang itu lahir atau orang itu mati. Berapa yang mati dalam satu hari atau dalam satu jam? Berapa yang lahir dalam satu hari atau dalam satu jam? Allah tidak tahu. Rincian yang kayak gini, Allah tidak tahu. Ini keyakinan orang-orang yang ekstrim menentang ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalil yang menunjukkan rukun yang pertama ini sangat banyak. Di antaranya disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikah. Dan ketika Rabbu berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan pemimpin di muka bumi. Lalu para malaikat bertanya, ataj'alu fiha man yufsidu biha wa yasfiku dima. Apakah engkau ya Allah akan menciptakan makhluk yang membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah-darah di muka bumi? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sementara kami adalah makhluk yang senantiasa memujimu dan mensucikanmu dari kekurangan-kekurangan yang ada. Yakni para malaikat merasa heran. Masa mau diciptakan makhluk yang sama seperti penghuninya sekarang? Karena dulu, sebelum Allah menciptakan Nabi Adam untuk meninggali bumi, bumi itu ditempati oleh bangsa jin. Bangsa jin. Jadi bangsa jin itu lebih dahulu diciptakan daripada bangsa manusia. Dalilnya apa? Dalilnya Allah berfirman, wa ma khalaqtu al-jinna wal ins. Disebutkan jin terlebih dahulu. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Yakni jin itu lebih dulu diciptakan daripada manusia. Kenyataan dan fakta ketika itu, ketika jin yang menguasai dunia, yang terjadi kerusakan. Yang terjadi kerusakan. Saling perang. Karena jin seperti kita, ya, perang saudara, kerusakan di mana-mana. Para malaikat kecewa dan mereka tidak suka dengan tindakan jin. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Aku akan menciptakan pemimpin di muka bumi," heran para malaikat. Pemimpin apalagi? Lawang jin-jin yang menjadi pemimpin di dunia, merusak raja-raja dari kalangan jin, bikin rusak dunia. Masa mau diciptakan makhluk seperti mereka juga? Allah Subhanahu wa taala membantah mereka semua dengan ilmunya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku mengetahui apa yang kalian tidak mengetahuinya. Ya, saya mengetahui apa yang tidak kalian ketahui wahai para malaikat. Yang kalian ketahui adalah apa yang kalian saksikan, sedangkan aku mengetahui apa yang akan terjadi nanti. Yakni Allah Subhanahu wa taala akan tahu siapa yang akan diciptakan. Ayat ini sangat jelas menunjukkan kepada kita tentang rukun beriman dengan takdir yang pertama, yaitu al-ilm, beriman dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang kedua dalam beriman dengan takdir adalah al-kitabah, tulisan. Tulisan. Apa maksudnya? Dikatakan oleh para ulama, wa ba'daha al-iman annallaha kataba ma sabaqa bihi ilmuhu min maqadiril khalaiq ila yaumil qiyamah fil lawhil mahfuz. Maksudnya adalah kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menulis semua ketentuan-ketentuan makhluk sampai hari kiamat ditulis dan dikumpulkan dalam lauhul mahfuz. Lauh itu artinya papan. Mahfuz itu artinya terjaga. Yakni papan yang terjaga. Di situ Allah Subhanahu wa taala menulis semua ketentuan hamba tanpa terkecuali secara rinci, secara detail hingga yaumil qiyamah sampai nanti hari kiamat. Kita wajib ketika kita beriman dengan takdir Allah, wajib untuk mengimani rukun yang kedua ini, yaitu al-kitabah. Semua telah ditulis. Dan dalil yang menunjukkan rukun yang kedua ini sangat banyak. Di antaranya disebutkan dalam surat Yasin ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Dan segala sesuatu telah kami bakukan dalam kitab yang nyata. Yakni dalam al-lawhu al-mahfuz, dalam papan yang terjaga. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang sahih, Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena, pena takdir. Kemudian Allah mengatakan kepada pena tersebut, "Uktub," tulislah. Maka pena itu bertanya, "Wa ma aktub?" Apa yang harus aku tulis? Maka Allah mengatakan, "Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Tulis semua ketentuan yang ada sampai nanti hari kiamat. Dan dalam hadis yang lainnya, Rasulullah SAW mengatakan, "Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sana." Allah telah menulis ketentuan semua makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50,000 tahun lamanya. Yaitu sejarah 50,000 tahun sebelum diciptakan dunia ini, Allah sudah menentukan semua sampai nanti hari kiamat. Kemudian rukun yang ketiga dalam beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala adalah al-masyiah, kehendak. Kehendak disebutkan oleh para ulama maknanya adalah al-iman bimasyiatillah an-nafidah, fama syaa'a kan wa ma lam yasha' lam yakun. Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak yang pasti terjadi. Segala sesuatu yang Allah kehendaki akan terjadi, yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Ketika kita beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita untuk beriman dengan rukun yang ketiga ini, yaitu kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki semua yang ada. Segala sesuatu yang terjadi itu telah dikehendaki terjadinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil yang menunjukkan rukun yang ketiga ini sangat banyak. Di antaranya disebutkan dalam surat At-Takwir. Surat At-Takwir ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma tasyaun illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Dan tidaklah kalian berkehendak melainkan sesuai dengan kehendak Allah Rabb alam semesta. Ayat ini kalau dinaikkan hukum Allah sangat jelas dan tegas menunjukkan bahwasanya segala sesuatu yang ada itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun beriman dengan takdir yang keempat adalah al-khalq, penciptaan. Dikatakan oleh para ulama maknanya adalah al-iman bi anna jami'al kainat makhluqatun lillahi 'azza wa jalla. Beriman bahwasanya segala sesuatu yang ada itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kulluha makhluqatun minal adam ilal wujud, dan Allah menciptakan mereka sebelumnya tidak ada menjadi ada. Ini adalah rukun yang keempat ketika kita beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mengimani bahwasanya segala sesuatu yang ada adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun dari sesuatu yang ada di muka bumi yang keluar dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua diciptakan oleh Allah, semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan akan rukun yang keempat ini sangat banyak. Di antaranya disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahu خالق كل شيء." Allah adalah zat yang maha menciptakan segala sesuatu. Sekecil apapun, bahkan sekecil nyamuk, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai makhluk yang paling besar sekalipun adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa makhluk yang paling besar? Arsy. Makhluk yang paling besar dan yang paling berat adalah Arsyur Rahman. Adalah singgasana Allah Subhanahu wa taala, Arsy. Ini adalah empat rukun dalam mengimani ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Keimanan seseorang itu tidak dikatakan benar, tidak dikatakan sahih sampai dia mengimani empat rukun ini. Wajib baginya untuk ada pada dirinya empat rukun. Yang pertama tadi apa? Al-ilm, yakin, iman Allah mengetahui segala sesuatu yang detail-detail, yang rinci-rinci semuanya Allah tahu. Yang kedua, Alkitab, Allah menulis segala sesuatu. Tidak ada satu pun yang luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Al-Masyiah. Allah Subhanahu wa taala menghendaki semuanya, yang terjadi semuanya tidak terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Al-Khalqu. Allah taala menciptakan semua yang ada, semuanya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan empat rukun ini itu saling berkaitan. Tidak bisa kemudian kita cukup satu aja, yang lain tidak usah. Satu sudah cukup, tidak usah banyak-banyak. Ya, tidak bisa. Harus empat-empatnya diimani. Kalau ingin dikatakan beriman dengan takdir, dengan keimanan yang benar, harus mengimani empat rukun ini. Dan kebanyakan orang-orang yang salah paham dalam pembahasan takdir, mereka salah dalam mengimani empat rukun ini atau salah satunya. Kemudian pembahasan yang berikutnya berkaitan dengan keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang keempat adalah al-imanu bil qadar la yunabi masyiatal 'abdi wa ikhtiyarahu. Beriman dengan takdir tidak bertentangan dengan kehendak dan pilihan. Ini perkara yang banyak sekali orang itu salah paham dalam bab ini. Keimanan dengan takdir dalam dina azzaqumullah itu tidak bertentangan dengan kehendak dan pilihan yang ada pada masing-masing hamba. Dikatakan oleh para ulama, al-imanu bil qadar la yunafi ikhtiyar al-'abdi wa qudratahu. Beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala tidak meniadakan, tidak bertabrakan dengan ikhtiar hamba dan keinginan hamba tersebut. Wa qad dalla 'ala dzalika asy-syar'u wal waqi'. Prinsip ini disebutkan dalilnya baik secara syariat atau secara kenyataan. Adapun secara syariat sangat banyak. Di antara dalil yang menunjukkan prinsip ini dalam syariat adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 223. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum." Istri-istri kalian adalah ladang kalian. Fa'tu hartakum anna syi'tum, maka datangilah ladang kalian sesuka kalian. Dalam ayat ini khonamudina azzakumullah, Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa masing-masing hamba itu memiliki kehendak, memiliki keinginan, memiliki kemampuan. Dari yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu hamba atau seorang jiwa kecuali dengan yang dia mampu. Ayat ini juga menunjukkan bahwasanya hamba itu memiliki kemampuan. Hamba itu memiliki keinginan. Seandainya hamba tidak memiliki kemampuan, seandainya hamba tidak memiliki keinginan, maka firman Allah di sini sia-sia. Gak ada artinya. Namun di sini, ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan hamba itu memiliki kemampuan, Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang jiwa kecuali yang dia mampu saja. Dan masih banyak lagi khonafidina azzakumullah, dalil-dalil secara syariat baik Al-Quran atau Al-Hadis yang semuanya menunjukkan hamba itu memiliki kehendak, hamba itu memiliki keinginan. Adapun dalil secara kenyataan disebutkan oleh para ulama, mereka mengatakan kullu insanin ya'lam anna lahu masyiah wa qudrah yaf'alu bihima. Masing-masing jiwa, masing-masing hamba pasti mengetahui kalau dirinya itu memiliki keinginan dan kemampuan yang dengan dua perkara ini dia melakukan tindakan-tindakannya. Walaysa hunaka man yukrihuhu ala dzalik, dan tidak ada satupun pihak yang memaksanya ketika dia melakukan kehendak dan perbuatan tersebut. Ini perkara yang kita maklumi bersama, ya. Kalau orang itu tidak mau beriman dengan dalil Al-Quran atau Sunnah, khalih, terserah. Ya sudah, kita jangan berbicara Quran atau hadis. Sekarang kita berbicara dengan akal sehat, dengan fitrah yang ada pada hati masing-masing kita. Coba pikirkan, ketika kita melakukan sesuatu, apakah ada ya pihak yang lain yang kemudian menggerakkan badan kita kayak robot begitu, atau menggerakkan hati kita ya kayak remote jarak jauh yang kemudian kita melakukan sesuatu? Apakah kita ketika melakukannya tanpa paksaan? Tentu jawabannya yang kedua, tanpa paksaan. Kita haus, pengen minum, apa yang kita lakukan? Apakah kemudian kita terima jatuh datang, kita jalan, ya, ngambil gelas, kemudian ke galon, ngambil minum? Tidak mungkin, ya, pasti dan pasti orang itu ketika melakukan mengambil minum atau semisal itu, pasti dengan kehendaknya sendiri. Tidak ada satupun pihak yang memaksanya. Ini semua karena perintah Rasulullah menunjukkan bahwasanya hamba itu memiliki kehendak, hamba itu memiliki kemampuan, dan kehendak hamba, kemampuan hamba tidak bertentangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak melainkan tidak keluar dari kehendak Allah Rabb alam semesta. Ini pembahasan yang keempat. Kemudian pembahasan yang berikutnya berkaitan dengan keimanan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Fi'lul asbab wal 'amal la yunafil iman bil qadar. Melakukan sebab, bekerja atau beramal tidak bertentangan dengan keimanan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman dengan takdir itu bukan berarti orang itu pemalas, tidak. Justru kalau orang itu beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semangat ketika beramal. Semangat ketika dia mengambil sebab-sebab yang dengan itu dia bisa selamat dan sukses dunia akhirat. Dikatakan oleh para ulama, al-amal wa fi'lul asbab la yunafil iman bil qadar. Beramal, bekerja itu tidak bertentangan dengan keimanan kita terhadap takdir. Bal huwa min tamamil iman bil qadar, bahkan kesempurnaan keimanan kita terhadap takdir adalah beramal. Wujud iman dia itu benar dalam mengimani takdir apa? Amalan. Beramal, melakukan sebab yang dengan itu dia selamat, yang dengan itu dia sukses dunia akhirat. Fa'ala al-'abdi ma'al imani bil qadar al-ijtihad fil 'amal. Maka wajib bagi masing-masing hamba dengan dia memperkuat keimanannya dengan takdir, dia wajib untuk semangat dalam beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana banyak sekali dalil, baik dari Al-Qur'an atau dalil dari Al-Hadis yang menunjukkan permasalahan ini. Menunjukkan bahwasanya keimanan dengan takdir tidak menghalangi seorang hamba untuk beramal. Tidak bertentangan antara hamba itu bekerja atau beramal dengan keimanan dia terhadap takdir. Dalilnya sangat banyak. Dalil dari Al-Quran sangat banyak, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa a'iddu lahum mattata'tum min quwwah, dan hendaklah kalian menyiapkan kekuatan semampu kalian untuk menghadapi musuh. Wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, dan hendaknya kalian menyiapkan pasukan-pasukan berkuda untuk membuat takut musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk diam saja, tidak usah perang, apakah menyiapkan peperangan. Suruh siap-siap. Kalian punya musuh. Musuh kalian di depan. Musuh kalian punya senjata. Musuh kalian punya strategi. Musuh kalian demikian. Apakah kemudian Allah mengatakan ijlisu waqudu fi buyutikum khalas rahat. Mati. Allah tidak mengatakan kepada kita duduk manis di rumah. Kalau menang itu menang, jangan khawatir. Nanti mereka akan kalah sendiri. Apakah Allah mengatakan a'iddu lahum mastata'tum min quwwah? Jawabannya kedua. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beramal, wujudkan dan iman dengan ketentuanku adalah a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Hendaknya kalian menyiapkan kekuatan semampu kalian untuk menghalau dan menghadapi kekuatan musuh. Dalil yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Allah mengatakan, "Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi." Dan apabila sholat Jumat sudah selesai, silakan kalian menyebar di muka bumi untuk bekerja. Silakan. Di sini Allah mengatakan apa? Fantashiru fil ardi. Apa menyebarlah kalian, keluarlah kalian, syuhur, kerja, ya, tidak masalah. Apa kemudian Allah mengatakan faidah kudiyat sholatu fajrisu fi buyutikum? Lah, tidak. Allah tidak mengatakan kemudian kita harus duduk, tenang, bergantung dengan takdir, tidak. Bahkan wujud orang itu beriman dengan takdir apa? Terjauh, ya, keluar, cari kerjaan, cari amal, wahad. Ini dalil dari Al-Quran. Adapun dalil dari hadis yang menunjukkan perkara ini disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dan selain beliau. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma minkum min ahad wa ma min nafsin manfusah illa waqad kataballahu makanaha min al-jannah aw min an-nar." Tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan sudah ditentukan tempatnya nanti di surga atau di neraka. Sudah ditentukan semua. Sejak dia ada di rahim ibunya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang bakal jadi penghuni surga, ini orang jadi bakal penghuni neraka, semua sudah ditentukan tempat duduknya. Kalau para sahabat pun mengatakan, "Fima na'lam, fima na'mal?" Lalu ngapain kita beramal? Apala nattakidu ala kitabina? Apakah kita tidak bergantung saja dengan catatan amal kita? Halas kalau gitu. Kalau memang kita jadi penghuni neraka, tidak usah capek-capek sholat, toh juga nanti masuk neraka. Ataukah kita tidak usah capek-capek amal sholat, toh juga nanti masuk surga? Pernah, ujungnya sudah ditentukan. Namun Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "La i'malu fa kullun muyassaru lima khutifala." Jangan kalian bergantung. Hendaknya kalian beramal, masing-masing kalian akan dimudahkan. Untuk apa dia diciptakan? Kalau dia diciptakan untuk surga, dia beramal akan dimudahkan amalannya untuk menuju kepada surga. Kalau dia diciptakan masuk ke dalam neraka, dia akan beramal dan akan dimudahkan jalannya menuju kepada neraka Allah Subhanahu wa taala wal a'yadu billah. Dalam hadis ini Rasul sangat tegas dan jelas menyangkal ucapan para sahabat. Ketika para sahabat mengatakan afala nastaqil ala kitabina, apakah kita tidak bergantung saja dengan catatan amal kita? Rasul dengan tegas mengatakan, "La, jangan. Takdir itu rahasia Allah. Kalian tidak tahu apa yang akan terjadi. Ikhmalu, beramal kalian, semangat dalam beribadah. Fakullun muyassarun lima khulifalah, masing-masing kalian akan dimudahkan jalannya sesuai dengan tujuan dia diciptakan." Jadi karena berjalan azakumullah, beramal itu tidak bertentangan sama sekali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permasalahan yang berikutnya yang berkaitan dengan keimanan dengan takdir. Hal yajuzul ihtijaj bil qadar. Apakah boleh kita berdalil dengan takdir? Dikit-dikit takdir. Ya, dikit-dikit takdir. Apakah boleh? Dikatakan oleh para ulama, "Hunaka 'alatun jaza bihal ihtijaj bil qadar. Di sana ada keadaan atau kondisi boleh orang itu berdalil dengan takdir. Wa hunaka halatun la yajuzul ihtijaju fiha bil qadar. Dan di sana ada kondisi yang seorang hamba itu tidak boleh, dilarang untuk berhujjah, berdalil dengan takdir. Jadi tidak semuanya sama rata takdir, ya, tidak semua. Ada keadaan yang di situ kita boleh beralasan dengan takdir. Dan di sana ada hal-hal yang kita tidak diperbolehkan untuk beralasan dengan takdir. Apa saja itu? Dikatakan oleh para ulama, wa min al-ahwal allati la yajuzu al-ihtijaj bil qadar, dan di antara keadaan dan kondisi yang tidak boleh bagi kita untuk beralasan dengan takdir adalah inda al-muharramat wa tarkil wajibat, yaitu ketika melakukan yang haram dan meninggalkan yang wajib. Dalam urusan batasan-batasan larangan, tidak boleh kita kemudian berhujjah dengan takdir. Ketika orang itu meninggalkan kewajiban, tidak boleh kita kemudian berhujjah dengan takdir. Kamu kok mencuri? Takdir ahli. Saya sudah diciptakan, memang sudah jadi pencuri. Tidak boleh. Kamu kok tidak sholat? Takdir ahli. Sudah ditentukan. Tidak boleh. Dalam urusan keharaman dan meninggalkan kewajiban, tidak boleh seorang itu berhujjah dengan takdir. Di antara perkara atau alasan kenapa kita tidak boleh berdalil dengan takdir dalam dua masalah ini. Dalam bab larangan dan dalam bab meninggalkan kewajiban. Di antara alasannya adalah yang pertama, li'annallaha naha 'an dzalik. Karena Allah yang melarang hambanya untuk berhujjah dengan takdir. Jadi dzalikun 'azakumullah disebutkan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-148. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang tindakan orang-orang musyrikin. Allah mengatakan, sayaqulul ladzina asyraku, orang-orang yang berbuat kesyirikan itu akan mengatakan, lau syaa Allahumma asyrakna wa la aba'una, kalau Allah berkehendak kami tidak akan melakukan kesyirikan, demikian pula nenek moyang kami, wa la haramna min syai', dan kami tidak akan mengharamkan sesuatu. Kadzalika kadzdzaba alladziina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Itulah alasan orang-orang sebelum mereka, dengan alasan itulah kami mengadab mereka semua. Qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana. Apakah kalian punya ilmu, punya alasan, punya dalil pada ucapan kalian ini yang dengan itu kalian menyampaikan kepada kami? Dalam ayat ini kharabuddin a'azakumullah, sangat jelas Allah melarang hamba-hambanya untuk berdalil dengan takdir dalam urusan keharaman. Lihat orang-orang musyrikun, ketika mereka berbuat kesyirikan, kemudian ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka beralasan dengan takdir. Apakah Allah menerima alasan itu? Tidak. Justru Allah mengatakan di sini, hatta daqu ba'sana. Orang sebelum mereka beralasan dengan alasan yang sama, semuanya diadab dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan alasan. Kemudian yang kedua, alasan kenapa kita tidak boleh berhujjah dengan takdir dalam bab keharaman. Para ulama mengatakan, "Lau sallamna al-ihtijaj bih, la futihat abwaabus syurur wal fasad." Kalau seandainya diperbolehkan berdalil dengan takdir dalam urusan larangan, maka kejelekan itu akan tersebar di mana-mana dan kerusakan itu akan merata. Masing-masing orang akan berdalil dengan takdir. Bunuh temannya dengan alasan takdir. Ngambil harta temannya dengan alasan takdir. Menginjak-injak kehormatan orang lain dengan alasan takdir. Semua akan berdalil. pusat wa ma yaqbaluhu ahadun minal uqala, dan tidak ada satupun orang yang berakal yang menerima kenyataan seperti ini. Di antara alasan yang lain di mana kita tidak boleh berhujjah dengan takdir dan dalam bab keharaman, para ulama mengatakan lau sallamna dzalik lastawal mujrim wal mu'min. Kalau seandainya kita menerima alasan ini, maka kita menyamakan antara orang yang baik dengan orang yang jelek. Berarti semuanya sama, ya. Yang jelek tidak ada hukuman karena alasannya takdir. Yang baik juga tidak akan ada pahalanya karena alasannya takdir. Yang beramal baik karena takdir dari Allah. Yang melakukan kejelekan karena takdir dari Allah. Berarti semuanya, semuanya sama. Dan yang seperti ini tidak ada yang menerima. Secara akal dan fitrah tidak ada satupun yang menerima kenyataan seperti ini. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina laa ya'lamuun. Allah mengatakan, apakah sama orang yang bodoh dengan orang yang berilmu? Apakah sama orang yang taat dengan orang yang maksiat? Apakah sama orang yang jahat dengan orang yang baik? La yastawi. Tidak sama sama. Dan masih banyak lagi alasan-alasan dan dalil yang menunjukkan larangan berhujjah dengan takdir dalam bab keharaman dan meninggalkan kewajiban. Adapun keadaan yang kita boleh berdalil dengan takdir adalah dalam dua hal. Yang pertama, indal masaib, ketika kita tertimpa musibah. Ketika kita tertimpa musibah, di situ kita boleh beralasan dengan takdir. Musibah apapun, baik musibah yang berkaitan dengan dirinya, musibah berkaitan dengan keluarganya, musibah berkaitan dengan hartanya, atau semisal itu, boleh bagi dia untuk berdalil dengan takdir. Hal itu sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Majah dan selain beliau dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Al-mu'minul qawi khairun uhabbu ila Allah min al-mu'min ad-dha'if." Mukmin yang kuat itu lebih dicintai dan lebih baik di sisi Allah daripada mukmin yang lemah. Wa bi kullin khairun, masing-masing memiliki kebaikan. Yang penting dia beriman itu memiliki kebaikan. Wa haris ala ma yanfa'u wasta'in billah wa la ta'juz, dan hendaknya kau semangat untuk melakukan manfaat-manfaat dan mintalah bantuan kepada Allah dan jangan loyo. Kemudian beliau mengatakan, fa in asabaka syai'un, kalau kamu tertimpa musibah, fala taqul lau anni fa'altu kadza wa kadza, maka jangan kamu mengatakan kalau seandainya seperti ini maka hasilnya demikian, kalau saya takdir seperti ini maka tidak mungkin terjadi yang seperti ini, wa ila akhir. Beliau mengatakan, walakin qul, tapi katakanlah, qaddarallah wa ma syaa fa'al, semua telah ditentukan oleh Allah dan yang dikehendakinya pasti terjadi. Fa inna law taqta 'amala syaitan, karena kalau kita mengatakan seandainya itu bisa membuka pintu syaitan. Jadi ketika kita tertimpa musibah kita boleh berdalil dengan takdir. Bahkan ketika kita berdalil dengan takdir itu merupakan wujud keimanan dan kesabaran yang ada pada dirinya. Dan tidak boleh kemudian dia menyangkal musibah tersebut dengan ucapan lau seandainya, ya, usahanya bangkrut. Waduh, ini salah hitung-hitungannya ini, ya. Semua bonus misalnya, ya, catatan-catatan perusahaan dikumpulkan semua dihitung lagi dari awal. Wah, tidak ada yang salah. Kalau seandainya hitungannya enggak kayak gini, pasti sudah sukses kita. Ini satu angka saja salah, bangkrut. Wailah akhir. Ya. Ya. Lau yahta amal syaitan. Yang namanya seandainya itu bisa membuka pintu, pintu syaitan. Perkara yang kedua, yang kita diperbolehkan untuk berdalil dengan takdir padanya adalah fidzunu allati qad taba minha. Dalam urusan dosa yang dia sudah bertaubat dari dosa tersebut. Dia dulunya seorang pencuri insan, ya. Kemudian dia insan, sadar, kemudian taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mencelanya, ya, kamu itu dulu perampok, penyamun, garong, wailah, ini, pokoknya disebutkan kejelekan-kejelekan di masa lalu. maka dia boleh ketika itu mengatakan qadarullah ma syaa. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah takdir. Itu boleh kalau dia sudah bertaubat. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim. Di situ disebutkan bahwasanya Nabi Adam dengan Nabi Musa bertemu. Nabi Musa mencela Nabi Adam. Beliau mengatakan, "Anta Adam allati akhrajtana minal jannah bighathiyah." Engkau adalah Adam, bapak kita semua, karena sebab kesalahan pula kita semua keluar dari surga. Seandainya kesalahan itu tidak terjadi, otomatis kita semua ada di surga. Ini ucapan Nabi Musa. Maka Nabi Adam alaihi salatu wassalam mengatakan, "Anta Musa alladzi istafaqa Allah bi risalatihi wa kalamihi." Engkau adalah Musa, Nabi Allah. Allah memilihmu untuk mendapatkan wahyu. Allah memilihmu untuk diajak bicara. "Tsumma talumuni ala amrin qad qaddara alayya qabla an ukhlaq." Apakah kamu mencela saya pada sebuah kesalahanku di masa lalu yang sudah ditentukan sebelum aku diciptakan? Fahajja Adam Musa, kata Rasul. Maka Nabi Adam mematahkan hujahnya Nabi Musa. Nabi Musa pun terdiam, tidak bisa membantah lagi ucapan Nabi Adam. Sudah terjadi, sudah lewat. Saya sudah berubah, saya sudah bertaubat dari kesalahan tersebut. Jangan diungkit-ungkit lagi. Dikatakan oleh para ulama, al-ibratu bikamalin nihayah la binafsil bidayah. Yang dianggap dari seseorang itu adalah kebaikan yang sekarang, bukan kekurangan di masa lampau. Mungkin dulu banyak kekurangannya, minusnya banyak, plusnya kurang. Jangan, ya. Orang itu dikenal di kalangan masyarakat memiliki masa lalu yang sangat hitam, pekat, ya. Pokoknya orang jelek. Kemudian dia berubah menjadi orang yang baik. Ya sudah, kita bermuamalah dengan dia sebagaimana keadaan dia sekarang, bukan keadaan dia di masa lalu. Kalau dia sudah tobat dari dosa tersebut, jangan dicela. Kalau dia berhujjah dengan takdir, tidak masalah. Tujuannya adalah untuk mencegah dan menghalangi orang-orang yang mencela tindakan tersebut. Ini adalah dua perkara yang boleh bagi kita untuk berhujjah dengan takdir. Ketika musibah dan dalam dosa yang kita sudah bertaubat dari. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "As-sa'id yastaghfiru minal ma'aib wa yasbir 'alal masa'ib." Tanda orang itu baik, tanda orang itu bahagia adalah meminta ampun kepada Allah ketika melakukan kesalahan dan bersabar ketika mendapatkan musibah. Wasyaqi yajza' indal masa'ib wa yahtaju bil qadar 'alal ma'aib. Tanda orang itu jelek, tanda orang itu binasa adalah ketika mendapatkan musibah, keluh kesah, tidak sabar. Ketika melakukan kesalahan, berdalil dengan takdir. Kena musibah, ngamuk-ngamuk, mencang-cang. Ya. Ketika melakukan dosa, diingatkan, kan takdir sudah ditentukan. Wah, ini tanda orang itu jelek. Baik. Kemudian, di antara pembahasan yang berkaitan dengan masalah takdir yang berikutnya, hal yunsabu syar' ila Allah. Apakah kejelekan itu disandarkan kepada Allah? Kita kan tadi mengimani bahwa sudah termasuk rukun iman dengan takdir adalah segala sesuatu yang ada itu berdasarkan kehendak Allah. Segala sesuatu yang ada ini tidak terlepas dari dua. Yang pertama, kebaikan. Yang kedua, kejelekan. Nah, bolehkah kita menyandarkan kejelekan itu kepada Allah? Bolehkah kita menyandarkan kejelekan itu kepada Allah? Dikatakan oleh para ulama, af'alullah wa taqdiruhu wa qadaruhu khairun mahdhun la syarra fihi biwajhin min al-wujuh. Semua kehendak Allah, semua ketetapan Allah, semua perbuatan Allah itu pasti baik, tidak ada kejelekannya sedikit pun. Ini prinsip yang wajib untuk kita yakini. Semua kehendak Allah itu pasti baik, gak ada yang jelek. Ya, semua tindakan Allah pasti baik, tidak ada yang jelek. Falillahi fi af'alih hikamun balighah. Allah dalam kehendaknya memiliki hikmah yang sangat mendalam. Semua tindakan Allah itu ada hikmahnya. Semua kehendak Allah itu ada hikmahnya. Wa innama syarr binisbati lil makhluqat. Kejelekan itu ada, itu tergantung masing-masing orang. Jadi adanya kata jelek itu menurut pandangan siapa? Pandangan makhluk, bukan kehendak atau bukan tindakan Allah semuanya baik, kehendak Allah semuanya baik, tapi makhluk yang memandang ada yang baik, ada yang jelek. Sejelek apapun menurut makhluk yang terjadi pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu pasti baik. Wa 'azza an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Terkadang kalian tidak suka sesuatu, benci dengan sesuatu, merasa itu jelek. Wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Tapi Allah menjadikan dalam sesuatu itu kebaikan yang sangat banyak. Di antaranya seperti kita berperang, ya. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kruhul lakum. Kalian diwajibkan untuk berjihad dalam keadaan kalian takut untuk mati. Benci yang namanya pertumpahan darah. Tapi Allah menjadikan dalam syariat jihad kebaikan dan maslahat yang sangat banyak. Jadi tindakan Allah, kehendak Allah itu pasti baik. Tidak ada yang jelek. Dikatakan jelek itu menurut pandangan makhluk. Makhluk mengatakan ini baik, makhluk mengatakan itu jelek. Barakallahu fiik. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya untuk tidak menyandarkan kejelekan kepada Allah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, dalam riwayat Muslim, dalam doa istiftah. Doa istiftah itu banyak. Di antaranya, Rasulullah SAW mengatakan, وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْهِ. Dan kejelekan tidaklah disandarkan kepadamu, ya Allah. Yani kejelekan tidak bisa kemudian kita sandarkan kepada Allah. Semua tindakan Allah, semua kehendak Allah itu pasti baik. Adanya kejelekan, adanya kebaikan, adanya perbedaan antara kejelekan dan kebaikan itu menurut pandangan makhluk. Baik. Ini Pak Lina jam berapa? Jam 6. Masih lama. Pertama, kemudian pembahasannya berikutnya berkaitan dengan keimanan dengan takdir. Anwa'ut takdir, macam-macam takdir. Dikatakan oleh para ulama, takdir itu ada 5 macam. Takdir itu ada 5 macam. Yang pertama, at-takdirul 'am, takdir umum. Apa maksudnya? Dikatakan oleh para ulama, ma'nahu takdiru Rabbi li jami'il kainat bi makna ilmu wa kitabatu wa masyiatuhu wa khalqu. Takdir umum itu adalah ketentuan Allah untuk semua makhluk. Allah mengetahui mereka, Allah menetapkan tindakan mereka, Allah menghendaki itu terjadi, dan Allah menciptakan mereka semua. Dengan kata lain, takdir yang umum itu adalah takdir yang sudah ditentukan di lauhul mahfuz. Itu namanya takdir umum. Jadi semua yang ada di lauhul mahfuz itu takdir yang bersifat umum, semuanya masuk dalam lauhul mahfuz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan, "Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sana." Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir semua makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelum itu. Ini namanya takdir umum. Jenis yang kedua, at-taqdirul bashari, takdir manusia. Maksudnya adalah at-taqdir li ta'yin ahli as-sa'adah wa ahli syafawah. Takdir basyari itu adalah ketentuan yang di situ ditentukan orang-orang yang sukses, yang bahagia, yang selamat, dan orang-orang yang binasa, yang merugi. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-172. Allah mengatakan, "Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna." Dan ketika Rabbmu mengambil dari anak keturunan Adam, Allah menjadikan mereka saksi untuk diri mereka sendiri, apakah bukankah aku adalah Rabb kalian? Kemudian mereka mengatakan, qalu bala syahidna, iya tentu kami mengakui engkau adalah Rabb kami. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain, setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengambil dari anak keturunan Adam, dimasukkan termasuk orang-orang yang selamat, dan mengambil sebagian yang lain dan digolongkan termasuk orang-orang yang merugi. Jenis yang ketiga, at-taqdirul umri, takdir berkaitan dengan umur seseorang. Yakni takdir yang terjadi, ketentuan Allah yang terjadi pada kehidupan seseorang dari dia lahir sampai dia meninggal. Itu takdir umur. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW menjelaskan tentang tahapan kehidupan manusia. Rasulullah mengatakan, "Inna a'adakum yujma'u khalquh fi batni ummi 40 yawman nutfah." Kalian semua dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibu kalian 40 hari menjadi air mani. "Tsumma yakunu 'alaqatan min ladalik." Kemudian 40 hari lagi menjadi segumpal darah. "Tsumma yakunu mudghatan min ladalik." Kemudian menjadi sekerat daging dengan jangka waktu yang sama. "Tsumma yursalu ilaihil malak." Kemudian malaikat pun diutus setelah itu. "Fayanfukhu fihi ruh." Kemudian meniupkan ruh padanya. "Wa yuqtaru bi arba'i kalimat." Kemudian malaikat itu diperintah untuk menulis 4 perkara. Bikat berizki, wajarin, wa'amarin, besyakiyun, awsai. Ditulis bagaimana rezekinya. Orang ini orang yang kaya atau orang miskin. Ditulis ajalnya. Kapan dia mati, umur berapa, di mana. Wa'amarin amalannya. Amalannya baik atau jelek. Wasyakiyun, awsai. Dan ditentukan apakah dia nanti penghuni neraka atau penghuni surga. Ini takdir umri. Yang keempat, at-taqdirus sanawi. Takdir sanawi, takdir tahunan. Takdir tahunan itu adalah takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setahun. Dan itu ditulis dan ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar disitulah Allah Subhanahu wa taala menulis dan merevisi atau merealisasikan semua takdir dalam setahun. Tidak keluar dari takdir yang umum. Rincian-rinciannya dalam setahun. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Dukhan ayat yang keempat. Allah mengatakan, "Biha yufraqu kullu amrin hakim." Pada malam Lailatul Qadar Allah menjabarkan semua keputusan yang bijaksana. Yang dalam setahun ditentukan, dalam setahun itu siapa yang kaya, siapa yang bangkrut, siapa yang lahir, siapa yang mati, siapa yang jadi pemimpin, siapa yang mundur dari kepemimpinan, wa ila akhirih, dari ketentuan-ketentuan hamba. Dan yang kelima, at-taqdirul yaumi, takdir harian. Takdir harian, yakni ketentuan yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari. Baik orang itu lahir dalam hari itu, mati, dapat rezeki, miskin, kaya, atau semisalnya dalam satu hari. Disebutkan dalilnya dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kullu yawmin huwa fi sya'n." Setiap hari Allah Subhanahu wa taala mengatur urusan hamba. Siapa yang kaya, siapa yang miskin, siapa yang mati, siapa yang lahir, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah macam-macam takdir. Dan semua takdir ini, khanafidina azakumullah, tidak terlepas dari jenis yang pertama, yaitu at-taqdirul 'am, takdir yang bersifat umum. Nah, kemudian pembahasan yang berikutnya berkaitan dengan masalah al-iman bil qadar. Samaratul iman bil qadar, dampak-dampak positif ketika orang itu beriman dengan takdir. Banyak sekali karena berdinasakumullah disebutkan oleh para ulama dampak-dampak positif yang muncul ketika orang itu beriman dengan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara dampak yang muncul ketika orang itu beriman dengan takdir Allah adalah al-hirsu 'alal ibadah. Al-hirsu 'alal ibadah. Dia akan semangat untuk beribadah. Karena dia yakin segala sesuatu itu telah ditentukan oleh Allah. Segala sesuatu itu telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia, dikarenakan dia tidak tahu bagaimana ketentuan dia nantinya, maka dia semangat dalam beribadah. Dia mengambil sebab beribadah kepada Allah, beramal ketaatan kepada Allah dengan harapan agar dia ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang baik, orang-orang yang selamat. Di antara dampak yang positif yang lain ketika orang itu beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala adalah as-sabru 'indal masa'ib, bersabar ketika dia mendapatkan musibah. Ketika dia tertimpa musibah, baik musibah terhadap dirinya atau musibah terhadap keluarganya atau hartanya atau semisal itu, bersabar. Karena dia yakin semua itu telah ditentukan. 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi itu sudah ditentukan. Maka yang ada pada dirinya adalah kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dampak positif yang lain ketika dia beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala adalah al-karam was-sakha. Dia akan menjadi orang yang dermawan. Ketika dia infak, tidak mikir dua kali. Ada harta berlebih, langsung infak. Karena dia tahu semua rezeki itu dari Allah. Semua rezeki itu sudah ditentukan. Ketika dia berinfak, itu tidak akan merubah ketentuan Allah pada rezekinya. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dampak positif yang lain dari orang itu beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, asy-syaja'ah, akan muncul darinya sifat keberanian. Berani untuk meninggalkan kemaksiatan, berani untuk melakukan ketaatan, berani untuk mengingkari kemungkaran, berani untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Keberanian yang muncul pada dirinya karena semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan wasiat kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, "Ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak." Segala sesuatu yang ditentukan menimpamu tidak akan meleset. Dan segala sesuatu yang tidak akan menimpamu, maka tidak akan menimpamu meskipun semua orang itu berkumpul untuk membahayakan dirimu. Yakni seseorang yang ketika itu beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka akan muncul darinya sifat keberanian. Berani untuk mengingkari kemungkaran, berani untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala karena dia yakin semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi khairuddin azakumullah, dampak-dampak positif yang muncul ketika orang itu beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa poin masalah, beberapa pembahasan yang berkaitan dengan al-imanu bil qadar. Namun khairuddin azakumullah, ketika seorang hamba itu beriman dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba itu memperbaiki kualitas keimanan dia terhadap ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dengan itu akan muncul darinya sifat-sifat yang baik, perangai-perangai yang mulia, iblis alaihi laknatullah tidak tinggal diam. Iblis tidak suka anak keturunan Adam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis dan bala tentaranya tidak suka ketika anak Adam itu mulai mempercayai Allah Subhanahu wa taala dan beriman dengan ketentuan dan takdir-takdirnya. Iblis, karena dia sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan semua anak keturunan Adam, sebagaimana dia mengatakan di hadapan Allah, qala bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah, aku akan duduk menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa 'an aymanihim wa 'an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum syakirin. Dan aku akan mendatangi mereka semua dari arah depan, belakang, kanan, kiri, semua arah, dan kamu tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur kepada-Mu. Janji dari iblis untuk menyesatkan semua anak keturunan Adam. Iblis dan bala tentaranya tidak suka ketika seorang hamba itu memperbaiki keimanannya kepada Allah dan keimanannya kepada takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan iblis alaihi la'natullah dalam mewujudkan keinginan dan isinya, yaitu menyesatkan anak keturunan Adam, dia memiliki 1001 cara. Bahkan memiliki 1,000,000 cara, bahkan memiliki jutaan cara, bagaimana caranya untuk bisa menggelincirkan anak keturunan Adam dan menyesatkan mereka semua. Dan cara-cara iblis yang disebut dengan talbis iblis, perangkap-perangkap iblis dalam menyesatkan anak keturunan Adam, menggelincirkan mereka dan membuat mereka lalai dari beriman kepada Allah dan beriman dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Dan itu semua kembali kepada dua perkara. Perangkap syaitan, talbis iblis dalam menyesatkan umat manusia itu tidak terlepas dari dua cara. Yang pertama adalah talbisus syubhat, perangkap yang berbentuk syubhat, kerusakan dalam berpikir dan berpemahaman. Dalam bab takdir terlebih khusus, di antara wujud perangkap iblis yang pertama ini, yaitu munculnya syubhat-syubhat, pemikiran-pemikiran sesat dalam keimanan terhadap takdir, adalah munculnya kelompok-kelompok sempalan yang mengatasnamakan Islam. Mereka muncul dan mereka memiliki pemahaman-pemahaman yang ganjil dalam keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Di antara kelompok itu ada yang menentang takdir. Di antara kelompok itu ada yang menentang ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali kelompok-kelompok sempalan yang mereka salah dalam memahami takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling masyhur, kelompok yang paling terkenal dalam bab ini ada dua. Yang pertama adalah kelompok Qadariyah, kelompok penentang takdir. Mereka tidak mengimani takdir Allah. Bahkan orang-orang ekstrim di kalangan mereka mengatakan bahwasanya kehendak hamba tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan kehendak dan ilmu Allah. Hamba itu berdiri sendiri. Hamba itu yang menciptakan tindakannya. Gak ada urusannya dengan tindakan atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang Qadariyah, penentang takdir. Kelompok yang kedua adalah kelompok Jabriyah. Kelompok Jabriyah. Kelompok ini adalah kebalikan dari kelompok yang pertama. Kalau kelompok yang pertama Qadariyah itu terkenal ekstrim keras dalam masalah ini. Kalau Jabriyah ini terlalu lembek sampai belesem. Orang-orang Jabriyah ini memiliki keyakinan bahwasanya hamba itu tidak memiliki kehendak. Hamba itu tidak punya keinginan. Semua itu bagaikan robot. Manusia itu kayak daun yang dilepaskan oleh angin. Kayak kapas yang ditiup oleh angin. Ditiup ke kanan, ke kanan, ditiup ke kiri, ke kiri, ke atas, ke atas, terbang, ke bawah, jatuh. Ya, jadi enggak punya kehendak sama sekali. Orang itu beramal, dia beramal karena ada yang memaksa dia untuk beramal. Orang itu melakukan kemaksiatan karena ada yang memaksa dia untuk melakukan kemaksiatan. Ini orang-orang Jabriyah, mereka menentang ikhtiar dan keinginan yang ada pada hamba. Dua kelompok ini karena firman Allah sangat jelas bagaimana kesesatannya dan telah lewat penyebutan prinsip yang benar dalam mengimani ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani Allah memiliki kehendak, memiliki masyiah. Dan kita mengimani hamba juga memiliki kehendak dan ikhtiar. Namun kehendak dan ikhtiar hamba tidak bertentangan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan fitnah pertama, kesesatan pertama dalam bab ini pertama kali muncul itu di daerah Basrah dan Damaskus. Dan orang pertama yang membawa prinsip kesesatan dalam mengimani takdir adalah seseorang beragama Nasrani yang disebut dengan nama Sinsawi. Ada yang menyebutnya Sisawi, ada yang menyebutnya Susan. Ya, satu orang tapi memiliki tiga julukan. Ada yang mengatakan namanya Sisawi, ada yang mengatakan Sinsawi, ada yang mengatakan Susan. Ini orang beragama Nasrani dan dia memunculkan pemikiran sesat pertama dalam pembahasan takdir. Orang inilah yang memunculkan pemikiran menentang ilmunya Allah. Orang inilah yang memunculkan pemikiran pertama menentang takdir dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dari orang ini muncul orang berikutnya yang berguru dengan orang ini, yaitu Ma'bad al-Juhal. Pentolannya orang-orang Qadariyah, pemimpin kelompok Qadariyah penentang takdir. Dari Ma'bad al-Juhali ini muncul muridnya lagi, yaitu Ghailan ad-Dimashqi. Ghailan ad-Dimashqi. Kemudian dari Ghailan inilah disebarkan secara luas pemikiran Qadariyah. Dan pemikiran ini khadafina azzaqumullah itu muncul di ujung masa para sahabat. Ketika yang tersisa adalah beberapa sahabat seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, dan beberapa orang sahabat yang lain di ujung generasi para sahabat. Disebutkan dalam hadis yang sahih, dalam hadis Imam Muslim, ada dua orang tabi'in, yaitu Yahya bin Ma'mar dan juga Humayd bin Abdurrahman Al-Hayyan. Ada dua orang ini, mereka datang ke Mekah hendak melakukan haji dan umrah. Setelah mereka menunaikan manasik hajinya, mereka mencari siapa di kalangan para sahabat yang masih ada. Mereka ingin bertanya dan mengadukan apa yang mereka lihat di tempat mereka. Ternyata mereka bertemu dengan sahabat Abdullah ibnu Umar. Maka mereka pun mengadu kepada sahabat ibnu Umar. Mereka mengatakan, "Ya Aba Abdurrahman, wahai Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara qibalana, telah muncul di tengah-tengah tempat kami unasun, sekelompok orang yang yaqra'un al-Qur'an, mereka ahli dalam membaca Al-Qur'an, bukan orang sembarangan, wa yataqaffaruna al-'ilm, dan mereka juga mendatangi majelis-majelis ilmu." Jadi bukan orang bodoh, beragai orang-orang intelektual, ya, orang-orang yang memiliki ilmu, memiliki kitab, memiliki argumen. Namun mereka memiliki pemikiran sesat, wa annahum yaz'umun annahu la qadar wa annal amra ulum. Tapi mereka punya pemikiran sesat, mereka mengatakan tidak ada takdir dan segala sesuatu itu ulum. Apa itu ulum? Yakni Allah tidak mengetahui segala sesuatu yang ada sampai sesuatu itu terjadi dan terwujud. Ini pemikiran mereka. Mereka bukan orang-orang yang duduk di jalan-jalan. Mereka bukan orang-orang yang nongkrong di tempat-tempat maksiat, tidak. Tapi mereka biasa membaca Quran, biasa mendatangi kajian ilmu. Tapi mereka memiliki racun di pemikiran mereka. Mereka menentang takdir Allah subhanahu wa ta'ala dan menentang ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhumah, beliau mengatakan dengan tegas, "Fa'idha lakita ula'ik." Kalau kalian nanti pulang ke tempat kalian, kalian bertemu dengan orang-orang ini, sampaikan, "Fa'akhbiruhum anni bari'um minhum wa hum bura'uni." Sampaikan kepada mereka, saya mewakili semua para sahabat melepas diri dari tindakan mereka, dan mereka bukan termasuk dari kami para sahabat. Yakni kami para sahabat tidak mengenal pemikiran seperti itu. Kami dari kalangan para sahabat tidak mengetahui prinsip seperti itu. Prinsip yang sesat, prinsip yang bid'ah, prinsip yang batil. Kemudian beliau mengatakan, "Walladhi yahlifu bihi Ibnu Umar dan aku bersumpah dengan zat yang disitulah aku bersumpah, lau anna li ahadihim misla uhudin zahaba fa'anfaqah ma qabilallahu minhum hatta yu'minu bil qadar. Kalau seandainya mereka memiliki satu gunung Uhud emas kemudian diinfakkan, Allah tidak akan menerima infak mereka sampai mereka beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Keras beliau memperingatkan pemikiran yang sangat sesat ini yang muncul di zaman mereka. Dan ini adalah bentuk perangkap syaitan yang pertama untuk menyesatkan dan menghalangi umat manusia dari beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu memunculkan pemikiran-pemikiran sesat di kalangan umat manusia yang dengan itu mereka rancu dan salah dalam beriman dengan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan cara yang kedua, cara iblis alaihi la'natullah dalam mencegah umat manusia dari beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala adalah talbisus syahwat wal maksiat, perangkap berbentuk syahwat dan maksiat, yaitu iblis alaihi la'natullah menjerumuskan umat manusia ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan yang dengan itu mereka tergelincir dan jauh dari keimanan terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan cara yang kedua ini banyak sekali bentuk dan gambarannya. Di antaranya kita bawakan sebagiannya. Di antaranya adalah sebagaimana yang tadi disebutkan, al-ihtijaju bil qadar fil ma'aib. Bergadir dengan takdir dalam urusan dosa. Ini termasuk perangkap syaitan. Orang itu dibuat tidak beriman dengan takdir, dengan keimanan yang sesungguhnya, kebablasan, sehingga dia menjadikan takdir sebagai alasan untuk berbuat kemaksiatan. Di zaman sahabat Umar bin Khattab atau di zaman Umar bin Abdul Aziz, salah satu dari keduanya, ada seseorang yang mencuri, tertangkap, diadili. Ketika hendak dipotong tangannya, dia tidak mau dan mengatakan, hadza biqadarillah, saya mencuri karena takdir dari Allah. Maka sahabat Umar meminta untuk dipotong tangannya kemudian mengatakan, wahada biqadarillah, potong tanganmu dan inilah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa orang itu berpikir dengan takdir dalam urusan keharaman, dan ini termasuk rangkap syubhat. Gambaran yang kedua adalah tidak mau berinfak dengan alasan orang-orang yang miskin itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang fakir, jadi orang pelit, itu loh temanmu membutuhkan, sudah usai, takdir Allah. Orang jadi miskin takdir, saya jadi kaya itu takdir. Ya. Yang seperti ini khadafina azakumullah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kesesatan yang nyata. Disebutkan dalam surat Yasin ayat yang ke-47. Allah mengatakan, wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah, ketika dikatakan kepada mereka berinfaklah, bersedekahlah, alladzina kafaru, orang-orang kafir itu mengatakan, lilladzina amanu, kepada orang beriman, anut'imu wallau yasha'allahu at'ama, apakah kita bersedekah dengan orang yang kalau Allah berkehendak Allah akan memberikan makan sama orang ini, in antum illa bil dhalalin mubin, kalian adalah orang-orang yang sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi Allah tidak menerima alasan yang seperti ini. Ya, ketika mereka bekerja dengan semangat, lupa dengan alasan takdir. Tapi ketika disuruh berinfak, beralasan dengan takdir. Jangan, ya, hebat hartanya. Itu orang miskin, itu takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Lupa dia. Dia semangat kerja, batin tulang dari pagi sampai pagi lagi. Lupa dengan alasan takdir. Kalau kalian tidak mau berinfak dengan alasan takdir, lalu ngapain kamu bekerja? Ya, itu kan takdir juga. Kalau kamu kaya, tidak usah kerja. Nanti juga akan kaya sendiri. Lupa mereka dengan takdir ketika mereka mencari dunia. Tapi ketika disuruh infak, baru mereka beralasan dengan takdir. Ini termasuk daripada perangkap syaitan, termasuk dari talbis iblis. Termasuk juga di antara bentuk perangkap syaitan dalam bab ini adalah tarkul amal al-i'timadan 'alal qadar. Tidak mau beramal dengan alasan takdir. Ya. Kamu kok tidak taklim lagi? Siapa yang taklim? Ya. Apa yang juga pintar, atau juga nanti kalau masuk surga, masuk surga. masuk neraka, yo nanti juga masuk neraka. Lo kok bisa? Kan semua jadi dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Eh, tidak mau dia beramal, tidak mau sholat, tidak mau zakat, tidak mau puasa, tidak mau beramal, semuanya ditinggalkan dengan alasan takdir. Dan ini juga termasuk talbis dan perangkap syaitan. Dan telah jelas bagaimana prinsip yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ingat, beriman dengan takdir itu termasuk rukun iman kita. Termasuk dari kesempurnaan iman kita. Termasuk daripada pilar iman kita. Kalau kita benar ketika beriman dengan takdir, maka yang terwujud adalah semangat ketika beramal. Tapi ketika orang itu beralasan iman dengan takdir, kemudian malas ketika beramal, itu menunjukkan keimanan terhadap takdir ada yang salah. Berarti dia salah dalam mengimani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi khidmatillah azakumullah, perangkap-perangkap syaitan, perangkap-perangkap iblis, dan upaya-upaya mereka untuk menyesatkan anak keturunan Adam dan menghalangi mereka dari prinsip yang mulia ini, yaitu al-imanu bil qada'i wal qadar. Kita meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan hidayah, taufik dan penjagaan untuk tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mewujudkan semua rukun-rukun iman yang ada. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala penjagaan dari masuk terhadap perangkap-perangkap syaitan dan jenatan-jenatan iblis alaihi la'natullah. Allahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Apabila ada yang salah dalam ucapan atau penyampaian, maka itu datangnya dari syaitan dan dari ana, dan aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada benarnya, maka itu datangnya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.